Apa hukum menggunakan tasbih untuk berzikir? Dan siapa ulama yang membolehkan? Kenapa bertanya siapa ulama yang membolehkan? Tidak bertanya siapa yang melarang? Naam. Ada sebagian para ulama membolehkan menggunakan itu. Kalau tidak salah, Syaukani rahimahullah dan yang lainnya dibangun di atas beberapa riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat bahwa mereka ada yang berzikir dengan menggunakan kerikil-kerikil. Nah, akan tetapi tidak satu pun dari hadis-hadis tersebut yang sahih. Yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqidu biyadihi, adalah beliau ketika bertasbih beliau menggunakan tangannya. Beliau menggunakan tangannya. Nah, ada satu riwayat ya yang berasal dari jalan Atha bin Sa'id yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqidu bi yaminihi, berzikir dengan tangan kanannya. Nah, jadi ada hadis penyebutan tangan secara mutlak, tidak menyebutkan tangan yang mana. Ada pula hadis yang menyebutkan tangan kanan. Namun penyebutan tangan kanan ini berasal dari jalur Atha bin Sa'ib. Dan yang zahir terdapat kelemahan. Yang masyhur, yang banyak jalannya, biyadihi, tangan. Secara mutlak. Sehingga berdasarkan riwayat ini, para ulama membolehkan dan menganjurkan untuk berzikir boleh dengan menggunakan dua tangan, kanan dan kiri. Nah, memulai dengan yang kanan, kemudian yang kiri, sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara kebaikan selalu memulai dengan yang kanan. Nah, adapun hadis tentang biyaminihi, tentang tangan kanan, ini butuh pembahasan. Ini butuh pembahasan. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala itu dalam salah satu kitab beliau membahas hadis ini tentang penyebutan tangan kanan dan beliau berkesimpulan bahwa riwayat tentang penyebutan tangan kanan itu lemah. Wallahu taala alam. Yang sahih, yang masyhur, di mana Atha bin Sa'id menyelisihi kebanyakan berawi yang menyebutkan dengan tangannya tanpa menyebutkan apakah itu tangan kanan. Nah, dan itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bertasbih dengan menggunakan biji-bijian tasbih. Ada riwayat, ya, sebuah riwayat yang mengatakan ni'mat dzikru bis subhah, sebaik-baik zikir adalah menggunakan biji-bijian tasbih. Hadis palsu. Hadis palsu. Nah, kadang-kadang dijadikan yakni sebagian mereka sebagai alasan. Nah, minimal hukumnya bahwa yang afdal menggunakan tangan. Itulah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari kalangan para ulama bahkan menghukumi ya bahwa berzikir dengan menggunakan biji-bijian tasbih adalah bid'ah. Bid'ah. Dan itu riwayat juga datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau melihat ada seorang menggunakan yakni kerikil-kerikil dari untuk berzikir, maka diambil oleh Ibnu Mas'ud dan dilemparkan. Nah, menunjukkan pengingkaran para sahabat terhadap amalan tersebut. Yang afdal na'am adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik ya, semua kebaikan itu adalah mengikuti para ulama salaf, dan setiap keburukan adalah mengikuti bid'ahnya orang-orang terbelakang. Wallahu taala a'lam.